Allah katakan innahu lakum aduun mubin. Sebagaimana dalam ayat lain Allah katakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Maksudnya syaitan musuh buat kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Bagaimana kita terhadap musuh? Tidak berkawan, menjauh, menghindari, berhati-hati, waspada, dan lain-lain. Itu makna ittikhaduhu aduwan. Ambillah sebagai musuh, maknanya perlakukanlah sebagai musuh. Dan termasuk melakukan musuh adalah menyelisihi mukhalafah asyaitan. Makanlah dengan tangan kanan, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah, karena syaitan tidak tidur siang. Ini semua menyelisihi syaitan. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna syaitan lakum aduun, bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduan, maka jadikanlah dia sebagai musuh, perlakukanlah sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak golongannya, mengajak para pengikutnya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Syaitan mengajak pengikutnya untuk menjadi pengikut atau untuk menjadi penduduk negara sa'ir. Artinya mengajak kepada neraka, mengajak kepada nar. Dan juga Allah berfirman tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Kata Allah setelah menceritakan iblis, bahwa iblis kana minal jinni, tadinya dari kalangan jin, fafasaqa an amri rabbih, keluar dari perintah Allah. Keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa fasaqa an amri rabbih. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menolak perintah Allah dan sombong, dan iblis termasuk makhluk yang kafir. Apa kata Allah selanjutnya? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya? Apakah kalian menjadikan dia sebagai wali kalian? Apakah kalian menjadikan dia dan turunannya dan grupnya dan konco-konconya? Apakah kalian jadi mereka semua sebagai aulia, sebagai wali-wali kalian? Wahum lakum adu, padahal mereka itu musuh buat kalian, kata Allah. Apa makna wali? Teman dekat, pembela, penolong. Ibn A'azakumullah, awalnya mereka berkata, kami minta bantuan jin. Kami bukan minta bantuan pada syaitan, minta bantuan pada jin. Akhirnya jin tadi memberikan syarat. Syaratnya kemaksiatan, dosa besar, sampai pada kekafiran juga dituruti. Maka itu namanya minta bantuan syaitan. Lama-kelamaan mereka merasa yakin kalau mereka sedang minta tolong pada syaitan. Tapi sudah tidak bisa lepas. Apa yang mereka lakukan? Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Maka mereka katakan bahwa kami memang pengikut syaitan. Mau apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terang-terangan mereka menyatakan mengikut syaitan. Tempatnya yang mereka pakai untuk mereka melakukan ritual-ritualnya dikatakan dengan gereja setan. Nah, mereka katakan dengan gereja setan. Acara yang mereka lakukan dikatakan penyembahan setan. Dan mereka bangga dengan setan. Sampai muncul agama penyembah setan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah langsung seperti itu? Tidak. Mereka mengikuti khatwati syaitan. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Padahal syaitan menyuruh kalian untuk berbuat jelek. Menyuruh kalian untuk berbuat fahisyah, perbuatan fuhsy, kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan busuk. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan juga menyuruh kalian untuk mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak punya ilmunya. Mereka haramkan ham, mereka haramkan sawaib, saibah, mereka haramkan unta yang sudah memiliki anak 10, mereka haramkan kambing yang memiliki anak kembar 5 kali. Mereka haramkan ini itu semuanya atas nama Allah. Dikatakan ini dilarang oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, menghalalkan mengharamkan tanpa ilmu. Fayadkhul fi dzalik. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, masuk di dalamnya al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin fi syar'ihi wa qadrihi. Termasuk di dalamnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Apakah fi syar'ihi atau fi qadrihi? Fi syar'ihi dalam masalah syariat. Ini halal, ini haram. Ini dibolehkan oleh Allah. Ini tidak apa-apa, Allah izinkan. Dalam keadaan dia enggak tahu ilmunya. Ini fi syar'ihi. Bagaimana fi qadrihi? Fi qadrihi, ketika ada kejadian-kejadian yang Allah takdirkan, dikatakan Allah menghendaki demikian. Allah menghendaki begitu. Maksudnya ditafsirkan. Kejadian ini karena Allah menginginkan ini. Kejadian itu karena Allah menginginkan ini. Tahu dari mana? Kalau bicara hikmah, bicara saja hikmah. Di antara hikmahnya ini. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi ada hikmah-hikmah lain. Jangan menyatakan Allah menakdirkan ini karena menginginkan itu. Dalam keadaan bila ilmin. Dalam keadaan enggak ada hujjah. La minal Qur'ani wa la minal sunnah. Fahadal qawlu ala Allahi bila ilmin. Ini juga berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa minha, dan termasuk juga berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, adalah orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang bukan Allah sifatkan dirinya dengannya. Bukan pula wasafahu bihi rasuluh. Bukan pula sifat-sifat yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga al-qawul ala Allah bila ilmin. Allah begini, Allah begitu. Allah di mana-mana. Atau Allah tidak di mana-mana. Ini al-qawlu bila ilmin. Qawl ala Allah. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah menyebutkan dan mengenalkan dirinya bahwa dirinya maha tinggi. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kenapa menyatakan tidak di mana-mana? Atau sebaliknya. Allah di mana-mana. Padahal Allah menerangkan tentang dirinya. Maha tinggi di atas makhluknya. Di atas langit-langitnya. Di atas arusnya. Au nafa anhu ma asbatahu linafsih. atau menafikan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran. Allah kenalkan dirinya dengan sifat-sifat. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Oh, tidak mungkin Allah tidak Maha mendengar, tidak Maha melihat. Oh, berarti tuli juga tidak tuli. Allah tidak tuli tapi tidak mendengar. Allah tidak buta tapi tidak juga melihat. Seperti ucapan Jahm bin Safwan. Menolak sifat-sifat. Atau menolak sifat-sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Allah menerangkan dirinya Maha tinggi di atas arasnya, ditentang. Allah menerangkan dirinya bahwa Allah akan menggenggam langit dan bumi dengan tangannya, juga ditentang. Fahadha ayman, ini juga qawlu ala Allahi bila ilmin. Au asbatalahu manafahu an nafsih. Atau sebaliknya, menetapkan apa yang Allah nafikan. Menetapkan apa yang Allah nafikan. Allah menafikan sifat-sifat dari dirinya. Apa saja dalam Al-Quran? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah dikenai rasa kantuk, tidak pernah tidur. Atau Allah katakan, wama masana min lughub. Aku enggak pernah disentuh kelelahan. Atau ucapan-ucapan Allah yang menafikan dari dirinya sifat-sifat yang tidak pantas baginya dalam Quran. Atau melalui lisan Rasulullah SAW. Tiba-tiba orang ini menetapkan Allah sedang istirahat. Seperti ucapan Yahudi. Hari Sabtu Allah istirahat. Allah lelah. Astagfirullah, astagfirullah. Atau tidur, atau ngantuk. Fahadha aydan al-qawlu ala Allahi bila ilmin. Ini juga ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Faqad qala ala Allah bila ilmin. Orang-orang yang mengucapkan seperti itu, menetapkan apa yang tidak Allah tetapkan, atau sebaliknya tidak mau mensifati apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Faqad qala 'ala Allah bila ilmin. Berarti dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa man za'ama anna lillahi niddan. Juga siapa yang menganggap bahwa Allah memiliki tandingan-tandingan. Berdoa bisa kepada Allah, bisa pula kepada selain Allah. Berarti menjadikan bagi Allah tandingan. Awthanan. Bahwa ada berhala-berhala, benda-benda tertentu yang bisa dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Ini juga al-qaul bila ilmin. Menganggap adanya tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Tuqarribu min abd. Man abadaha min Allah, yang katanya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga sama. Bahwa kalau engkau mendekatkan diri kalian pada kuburan ini, berarti engkau dekat dengan Allah. Kata siapa? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Apa ada ucapan Rasulullah SAW yang demikian? Dengan mengagung-agungkan kuburan, mendekatkan diri pada Allah. Dengan meratap di kuburan, mendekatkan diri pada Allah. Dengan merengek meminta syafaat kepada orang mati, akan bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah. Hadalil. Mana dalilnya, mana hujjahnya, mana ayat dan hadisnya. Wa illa, kalau tidak bisa mendatangkan dalil, berarti engkau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan itu termasuk khutwati syaitan, bahkan akbar khutwatin li syaitan. Sebesar-besar langkah syaitan adalah kesyirikan. Al-qawl ala Allah bila ilmin. Wa man qala inna Allah ahalla kadha atau harrama kadza, termasuk orang yang berkata Allah menghalalkan ini dan mengharamkan itu, atau amara bi kadza atau naha an kadza, apakah Allah dikatakan menyuruh yang ini memerintahkan yang ini dan melarang yang itu. Kalau bighairi basirah, kalau tanpa dalil, tanpa hujjah, tidak ada berita dari Allah dalam Al-Quran dan tidak ada berita dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka juga termasuk qala 'alallahi bila ilmin. Faqad qala 'alallahi bila ilmin. Berarti dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa man qala innallaha khalaqa hadha as-sinf min al-makhluqat lil'illatil fulaniyah. Juga termasuk orang yang berkata Allah menciptakan makhluk jenis ini dengan alasan ini dan menciptakan makhluk jenis itu dengan alasan yang itu. Kalau tanpa bukti dari Quran dan Sunnah, tanpa ada berita dari Allah, maka itu pun al-qawlu 'alallahi bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dari mana dia tahu kalau Allah menciptakan makhluk itu dengan alasan itu, menciptakan makhluk yang ini dengan alasan ini? Dari mana dia tahu? Jangan sok tahu. Bedakan pembicaraan tentang masalah hikmah dan pembicaraan tentang illah, alasan kenapa Allah menciptakan, kenapa Allah mengharamkan, kenapa Allah memerintahkan. Kalau hikmah, bisa saja kita ucapkan bahwa di antara hikmahnya alhamdulillah ini. Di antara hikmahnya. Kenapa kita katakan di antara hikmahnya? Karena bisa jadi ada hikmah-hikmah lain diciptakannya makhluk tersebut. Wallahu a'lam. Tetapi kalau menyebutkan sebagai alasan Allah menciptakan karena ini, Allah menciptakan karena itu, itu terlalu berani, terlalu lancang. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dari mana dia tahu? Apakah dia mendengar dari Allah? Apakah dia mendapat wahyu? Daging babi diharamkan karena cacing pita. Kata siapa? Oh, tapi babi memang ada cacing pitanya. Saya tanya, kata siapa Allah mengharamkan karena cacing pita? Kata siapa? Ada dalilnya? Ada ayatnya, ada hadisnya. Tapi kan itu hikmah. Hikmah boleh. Di antara hikmahnya alhamdulillah kita selamat dari cacing pita yang akan membuat penyakit. Di antara hikmahnya. Tetapi Allah mengharamkan karena itu? Bukan. Dari mana kita tahu? Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Mungkin ada sesuatu yang lebih mudarat dari itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti Allah mengharamkan yang jelek-jelek. Yang khabi. Sebagian sudah diketahui cacing pita. Dan sebagian lain bisa jadi ada yang lain. Yang mungkin lebih dahsyat. Maka jangan berpikir setelah disterilkan dari cacing pita menjadi halal. Jangan berpikir kalau sterilkan dari cacing pita berarti jadi halal. Tidak, tetap haram. Karena tidak tahu Allah mengharamkan karena yang mana, karena apa. Wallahu ta'ala alam. Yang pasti itu adalah jelek. Karena Allah mengharamkannya. وَمَنْ أَعْظَمَ الْقَوْلَ عَلَى اللَّهِ بِلَا وَمِنْ أَعْظَمِ الْقَوْلِ بِلَا عِلْمٍ. Dan di antara yang terbesar dari ucapan atas nama Allah tanpa ilmu, أَنْ يَتَأَوَّلْ مُتَأَوِّلْ كَلَامَهُ, termasuk yang terbesar dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu adalah menyelewengkan makna ucapan Allah kepada makna yang Allah tidak kehendaki. Yata'awwal al-muta'awwil kalamahu. Seseorang muta'awwil menakwilkan ucapan Allah atau ucapan Rasulnya kepada makna-makna yang tidak dikehendaki. Ala ma'anin istalaha 'alaiha ta'ifatun min tawa'ifid dhullal. Diselewengkan makna-makna ayat atau hadis kepada makna-makna yang diistilahkan oleh kelompok-kelompok sesat. Tsumma yaqul, kemudian berkata Innallaha aradaha, sesungguhnya Allah menghendakinya. Ini juga al-qawlu ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Setiap ada kalimat khuruj, setiap ada kalimat jihad, setiap ada kalimat dakwah, ditafsirkan keluar 40 hari. Dari mana itu? Dari mana tafsir seperti itu? Atau 3 hari khuruj. Setiap ada kalimat dakwah, ada kalimat khuruj, ada kalimat jihad, mereka tafsirkan ke sana. Karena memang sufi mengajarkan siyahah. Kelompok lain, khawarij, setiap ada kata jihad, setiap ada kata perang, setiap ada qital, setiap ada kata yang seperti itu, mereka tafsirkan memberontak pada penguasa. Dari mana dia tahu bahwa Allah memaksudkan seperti itu? Bila ilmin, tanpa ilmu. Atau setiap ada kata wali, ditafsirkan Ali bin Abi Thalib, kata Syiah. Dia adalah waliyukum, wali itu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Mengambil sebagai wali maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ini wilayah maksudnya Ali bin Abi Thalib. Hada aydan yata'awwal al-muta'awwil ala mastalaha 'alayha ta'ifatun min tawa'if ad-dhalal, menafsirkan, menyelewengkan dengan istilah-istilah kesesatannya masing-masing. Maka jangan menyelewengkan makna-makna ayat dari zahirnya, kecuali kalau ada dalil dari hadis-hadis atau dari ayat itu sendiri. Jangan menariknya kepada makna-makna lain selain apa yang ada dalam ayat itu, diterangkan dalam ayat lain dan diterangkan oleh Rasulullah SAW, karena beliaulah yang paling tahu. Dan beliaulah yang Allah katakan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menerangkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Rasul diutus untuk menerangkan, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Maka beliau yang paling tahu tentang ayat dan hadis. Beliau yang paling tahu tentang tafsir dari kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an. Maka ikhwan bin na'azakumullah, al-qawl 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, adalah diantaranya menakwilkan makna-makna kalimat kepada makna-makna yang tidak terkandung di dalamnya. Seperti kalimat istawa ditafsirkan dengan istaula, menguasai. Istaula tidak terkandung dalam makna-makna istawa sama sekali. Kok bisanya istawa diartikan istaula? Itu bukan menafsirkan, bukan menterjemahkan, bukan pula menerangkan di antara makna-makna istawa. Tidak. Itu kalimat lain. Mengganti kalimat istawa dengan istaula, menambahkan lam pada kalimat istawa, dikasih lam jadi istaula. Betapa miripnya dengan Yahudi yang menambah huruf nun ketika disebut qulu hittatun, ucapkan hittah, mereka katakan hintah, ditambah nun oleh mereka. Allah katakan dirinya istawa alal arsh, mereka katakan istaula alal arsh. Yahudi menambah nun, mereka menambah lam. Qul inna a'udzukumullah. Ini juga al-qaul 'ala Allahi bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa akbar turuqus syaitan, dan sebesar-besar jalan syaitan. Allati yad'u ilaiha, itu adalah sebesar-besar jalan syaitan yang syaitan mengajak kepadanya, adalah menyelewengkan makna-makna ayat kepada makna-makna lain, agar mereka menyimpang dari apa yang Allah kehendaki. agar mereka menjauh dari apa yang Allah kehendaki. Fahadihi turuqus syaitan allati yad'u ilaiha huwa wa junuduh. Ini semua jalan-jalan syaitan yang diajak oleh syaitan dan bala tentaranya. Wa yubaddiluna makrahum wa khida'ahum ala igwa'il khalqi bima yaqdiruna alaih. Itulah di antara apa yang syaitan keluarkan upayanya, segenap usahanya, membuat rencana-rencana jahat, tipu daya untuk menyesatkan makhluk-makhluk sebisa mereka. Ringkasnya Allah sebutkan tiga. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat simpel tapi bermakna sangat luas. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan itu mengajak kalian, menyuruh kalian untuk berbuat su', berbuat jelek, kemudian berbuat fahisyah dan untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Tiga perkara ini. Yang satu am, su, kejelekan. Menyuruh kejelekan. Semua yang disebut tadi kejelekan. Fahisyah juga kejelekan. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu juga kejelekan. Disebutkan am dulu, baru kemudian dikhususkan. Menyuruh segala kejelekan. Di antaranya, fahisyah, segala macam dosa-dosa. Dan segala macam kesesatan-kesesatan. Yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Di dalamnya terkandung kebid'ahan-kebid'ahan, khurafat-khurafat, takhayul-takhayul, dan termasuk di dalamnya kesyirikan-kesyirikan. Semuanya, al-qawlu ala Allah bila ilmin. Wa amma Allah, adapun Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyuruh keadilan-keadilan. Menyuruh untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan-kebaikan. Wa ita'idil qurba, dan memberikan bantuan pada kerabat, dan melarang dari perbuatan fahsya'i wal munkari wal baghi. Ibn a'azakumullah, lihat semua yang Allah perintahkan yang baik-baik. Innama ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi falyanzur al 'abdu nafsahu. Maka seorang hamba hendaklah melihat dirinya sendiri, ma'ayda'ayni, bersama seruan yang mana dia ngikut. Setiap orang lihat dirinya, ngikut siapa dia, ayda'ayni hu, ngikut siapa dirinya. Wa min ayil hizbaini, termasuk hizib yang mana. Adapun syaitan sudah diterangkan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Adapun syaitan mengajak hizibnya kepada neraka sa'ir. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya kepada jannah wal maghfirati bi'idnih. Fa'ayyu da'iyaini ittaba'at. Maka ngikut da'i yang mana? Ngikut ajakan siapa? Ajakan Allah atau ajakan syaitan? Siapa yang mengikuti ajakan Allah, maka dia termasuk hizbullah. Dan siapa yang mengikuti ajakan syaitan, maka dia termasuk hizbul syaitan. Dan tentunya hizbullahi humul ghalibun. Hizbullah, golongan Allah lah yang akan menang. Yang akan jaya. Atattabi' da'i Allah alladhi yuridu lakal khair was sa'adah ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah walladhi kullal falah bita'atih wa kullal fawz fi khidmatih وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر. Siapa yang kalian ikuti? Apakah mengikuti ajakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan engkau dengan kebaikan, yang menginginkan engkau dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang dengan mentaatinya segala kebaikan, segala kemenangan, yang dengan berkhidmat kepadanya segala keberhasilan, yang dengan engkau bermuamalah dengan perintah-perintahnya dan syariatnya, engkau mendapatkan keuntungan-keuntungan dari Allah SWT. Dan Allah akan melimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang zahir dan yang batin, yang tidak mungkin menyuruh engkau kecuali pada kebaikan-kebaikan, yang enggak mungkin melarang engkau kecuali dari kejelekan-kejelekan. Atau engkau akan mengikut ajakan syaitan, atau engkau mengikuti ajakan syaitan, alladhi huwa aduwul insan, yang ternyata dia musuh manusia. Alladhi yuridu laka syarr, yang menghendaki engkau dengan kejelekan dan berupaya dengan segenap usahanya untuk membinasakan engkau di dunia dan di akhirat. Alladhi kulla syarr fi ta'atihi, yang segala kejelekan pada ketaatan pada syaitan. Mentaati syaitan segala kejelekan. Wa kullul khusran, segala kerugian. Fi wilayatihi, kalau menjadikan syaitan sebagai wali, maka segala kerugian didapat. Alladzi la ya'muru illa syarr, yang tidak menyuruh kecuali kejelekan-kejelekan. Wa la yanha, dan tidak melarang kecuali dari kebaikan-kebaikan. Tinggal pilih. Khana bin na'azakumullah. Secara teori semua paham, semua mengerti. Enggak akan ada yang mungkin mau mengikuti syaitan ke dalam neraka sa'ir. Enggak akan ada yang mungkin mau mengikuti syaitan untuk dibinasakan, untuk dihancurkan, untuk disengsarakan di dunia dan di akhirat. Nah, secara teori. Tapi kenapa secara prakteknya banyak manusia yang terjerumus dalam bisikan-bisikan syaitan? Qul inna a'udzubikumullah. Katakan, aku tidak akan memakannya selama-lamanya. Tiba-tiba dia berkata, wallahi, aku enggak akan makan selama-lamanya. Qul inna a'udzubikumullah. Mengapa dia berkata seperti itu? Apakah perintah Allah atau perintah Rasulnya? Sesuatu perkara yang halal, yang thayyib, diharamkan untuk dirinya. Sungguh demi Allah, aku enggak mau makan yang kayak gini selama-lamanya, abadan. Sebagaimana kejadian seseorang di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau membawa dara, teteknya kambing dengan garam, dimakan bersama. Tiba-tiba ada orang yang mundur. Mengapa kau mundur? Aku tidak akan makan selama-lamanya. Kenapa kau tidak akan makan? Aku sudah bersumpah dengan nama Allah, enggak akan makan daging ini selama-lamanya. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Qala inna hadza aw inna hadhihi min khutuwati syaitan. Ini termasuk langkah-langkah syaitan. Makan dan batalkan sumpahmu. Makan dan batalkan sumpahmu. Kapan dia berkata seperti itu kira-kira? Ketika marah, jengkel, emosi, kemudian bikin syariat. Walaupun untuk dirinya sendiri, tapi enggak ada alasan apapun sama sekali, kecuali karena kemarahan. Hanabidina azakumullah. Sering kali seorang kalau emosi kemudian membuat syariat, dan ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, itu termasuk langkah-langkah syaitan. Hati-hati. Awalnya cuma berkata saya tidak akan, abadan, sungguh demi Allah, enggak akan makan selama-lamanya. Apa itu haram? Ya enggak sih, enggak haram. Terus kenapa kau haramkan dirimu? Saya dulu pernah terucap karena jengkel, karena marah. Batalkan. Makan dan batalkan. Karena itu termasuk langkah-langkah syaitan. Kalau ini saja dikatakan oleh beliau sebagai khutuwati syaitan, apalagi yang mengajarkannya sebagai syariat. Kalau sudah punya anak 10, haram dimakan. Kalau sudah punya anak kembar sekian kali, maka tidak boleh disembelih. Kalau dimakan atau kalau disembelih, tidak boleh yang makan perempuan, harus laki-laki. Dari mana? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah semua yang di muka bumi yang halal dan tayyib. Makan. Jangan kalian haramkan. Karena alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Kejadian yang sejenis terjadi pula pada sahabat yang lain. Ketika seseorang menyatakan, demi Allah aku tidak akan berbuat itu selama-lamanya. Itu min khutuwati syaitan. Termasuk langkah-langkah syaitan. Kami berdoa kepada Allah, kembali kepada kita. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, "Tuma akhbara ta'ala an halil musyrikin." Kemudian Allah menghabarkan tentang keadaan musyrikin, "Idza amaru bittiba'i ma anzalallahu 'ala rasulih." Ketika Allah menghabarkan keadaan musyrikin ketika diperintah untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, bal nattabi' ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka selalu menjawab, bahkan kami mengikuti kebiasaan yang sudah kami dapati dari nenek moyang kami. Faktafau bi taqlidil aba. Selalu alasannya taklid nenek moyang mereka. Wa zahadu fil imani bil anbiya. Dan mereka tidak mau beriman kepada para anbiya. Enggak mau percaya dengan hadis-hadis. Fa aba'uhum ajhalun nas. Ma'ana hadza fa aba'uhum ajhalun nas. Bersama dengan itu, keadaan bapak-bapak mereka orang-orang bodoh, enggak ngerti apa-apa. Diikuti seakan-akan itu wahyu. Seakan-akan itu agama. Ini hadisnya, ini ayatnya, boleh Anda, tapi itu pemali. Apa sih pemali itu? Apa maksudnya haram? Tidak boleh itu pemali. Haram. Ya haram sih enggak, tapi tidak boleh. Ya apa? Itu syariat dari mana? Nah, karena menurut nenek moyang kita, bahwa ikan lumba-lumba itu adalah nenek moyang manusia. Lah dalil. Wala hadis, wala ayah. Tapi mengatakan nenek moyang kita menyatakan ikan lumba-lumba itu saudara manusia. Min aina hada? Min aina lah kahada? Dari mana itu? Tidak ada dalil sama sekali kecuali taklid. Onda masalahnya ikan ini adalah ikan anu. Ikan apa? Ikan anu. Anu apa? Sulit membuat alasannya. Kenapa? Karena memang tidak ada punya alasan. Ujung-ujungnya, pokoknya sudah dari dulu nenek-nenek moyang kami begini. Tidak boleh memakan ikan jenis ini. Padahal Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas dalam hadis yang sahih, bahwa lautan atau air itu, tahurun ma'uhu wahillun maitatuhu. Yang namanya lautan atau air, maksudnya kolam, airnya suci dan bangkainya halal. Walaupun itu ikan yang bertaring, walaupun ikan bertaring, ikan hiu misalnya, walaupun itu anjing laut, walaupun babi laut. Nah, kalau dia binatang air, maka dia halal. Ini khunidun a'azakumullah. Hilu maitatuhu. Nggak dikecualikan oleh Allah SAW. Iktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian berikutnya. Bismillah ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Sakurka wa atubu lik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.